الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari ini kita memasuki bab yang ke-41 dari Kitabul Iman. Di bab yang ke-41, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab, ma jaa innal a'mal bin niyyati wal hisbah wa likulli imri'in ma nawa. Bab tentang setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Begitu pula wal hisbah, tergantung kepada keikhlasannya. Apakah dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau dia beramal untuk yang selainnya. Maka amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidaknya tergantung kepada keikhlasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, an agna syuraka an syirik man amil amalan asyraka ma'i fi taraktuhu wa syirka. Dan juga besar kecilnya pahala yang dapat oleh seorang hamba bergantung pula kepada niatnya. Kata beliau, wa likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Fadakhala fihi al-iman wal wudu was shalah waz zakah wal hajj was shaum wal ahkam. Maka masuk di dalam hukum ini bahwa setiap amalan tergantung kepada niatnya itu al-iman. Apakah imannya benar atau tidak tergantung kepada niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasib bannas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah mengatakan, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwasanya akan dibiarkan untuk mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Begitu pula al-wudu dan salat dan zakat, haji, shaum dan seluruh ahkam, semuanya tergantung kepada niatnya. Karena di antara syarat diterimanya suatu ibadah adalah al-ikhlas. Dan ikhlas merupakan niat seorang hamba dalam ibadahnya, hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa qala Allah taala, qul kullu ya'malu ala shakilati. Qala rahimallahu taala ala niyyati. Dan Allah Subhanahu berfirman di dalam surah Al-Isra, katakan, wahai Rasul, kullun ya'malu ala syakilatih, kullu insanin, setiap orang beramal ala syakilatih. Kalau tafsiran Al-Imam Al-Bukhari, ay ala niyatih, setiap orang beramal sesuai dengan amalannya. Dan ahli tafsir yang lainnya, qul kullu ya'malu ala syakilati, katakan wahai Rasul, setiap orang beramal sesuai dengan yang sesuai dengannya, alladhi yunasibu, sesuai dengan keadaan atau hal yang sesuai dengan orang tersebut. orang soleh dia akan beramal dengan amalan-amalan ahlu salah, dan orang toleh, orang fasik, dia akan beramal dengan amalan-amalan ahlu fusuk. Sehingga Allah mengatakannya, فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Maka Rabb kalian, itu Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengetahui dengan siapa yang lebih benar jalannya daripada yang lainnya. Allah lebih tahu siapa yang di atas petunjuk dan siapa yang lebih benar petunjuknya. Kemudian beliau pun mengatakan, wa nafaqatu rajul ala ahli yahtasibuha sadaqah. Dan akan beliau sebutkan hadisnya. Dan nafaqah seseorang, seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya, anak-anak dan istrinya, yahtasibuha, kalau dia berihtisab, itu mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan nafkah tersebut, sadaqah, itu merupakan sadaqah. Bahkan afdhalus sadaqah, sadaqah yang paling afdhal. Wa qala, dan Nabi SAW mengatakan, walakin jihadun wa niyyah. Di hadis yang telah kita lalui, ketika Nabi SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fatah, tidak ada lagi hijrah, itu dari Mekah ke Madinah, atau tidak lagi hijrah yang lebih afdhal ba'dal fatah, setelah fathu Mekah, karena negeri Mekah setelah menjadi negeri kaum muslimin, tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke negeri yang lainnya. Walakin jihadun wa niyyah. Kemudian kata Nabi, akan tapi yang adalah jihad fisabilillah dan niyyah, niat yang baik untuk beramal amalan saleh. Dan dari ayat serta hadis dan kalam yang beliau nukil, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya an-niyyah merupakan perkara yang sangat penting, bahkan paling penting yang harus diperhatikan oleh seorang hamba ketika beramal. Ketika kita beramal amalan saleh, maka hendaklah kita meniatkan dengan niat yang baik. Bahkan ketika seorang beramal amalan yang merupakan amalan adi, yang biasa dilakukan oleh seluruh manusia, ketika dia memiliki niat yang baik, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ahlul hikmah, adatus salihin ibadah, kebiasaan orang-orang soleh itu bisa menjadi suatu ibadah. Seseorang ketika dia tidur atau ketika dia makan dan minum, kemudian dia meniatkan dengan tidurnya, makan dan minumnya agar dia bisa kuat dan semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini suatu ibadah. Karena wasilah itulah ahkam ghayah, wasilah itu memiliki hukum seperti ghayahnya. Padahal yang namanya makan, minum dan tidur kebiasaan semua manusia, tapi kebiasaan tersebut ketika dilakukan oleh orang soleh yang mereka memiliki ihtisab, memiliki niat yang baik dengan amal tersebut, maka menjadi suatu amalan ibadah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qarnabi athbatun nas fil muwatta lil Imam Malik. قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ألقم بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يتزوجها fahijratu ila ma hajara ilaih. Hadis yang telah kita lalui di awal Sahih Bukhari. Kandungan hadis yang pertama di Sahih Bukhari. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-a'mal bin niyyah. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Walikulli imrin nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang dia niatkan. Kemudian beliau menyebutkan contoh satu ibadah yang sangat agung, yaitu al-hijrah, yang mana di antara keutamaan hijrah adalah tahdimu makana qablaha, bisa menghapus semua dosa yang dia lakukan sebelum hijrahnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya berhijrah ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka menolong Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan hijrah tersebut, akan dia dapatkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, adapun barang siapa yang berhijrah dikarenakan dunia yang ingin dia dapatkan, misalnya dia seorang tajir ingin bertijarah di tempat hijrahnya, atau dia mendapatkan wanita yang dia cintai dari tempat tersebut, maka dia berhijrah ke tempat tersebut dikarenakan ingin menikahi wanita tadi, fa hijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai dengan niat yang dia niatkan. Itu dia tidak mendapatkan keutamaan hijrah yang telah disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang dia akan dapatkan sehingga Allah tetapkan atau kehendaki adalah apa yang dia niatkan tersebut, yaitu harta atau wanita. Adapun pahala tidak, karena dia berhijrah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita semuanya, memperhatikan masalah niat. Termasuk kita para talabatul ilm, para talabatul ilm, hendaknya kita selalu memperhatikan masalah niat kita. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, sering kita nukil kalam beliau, beliau mengatakan makana lillahi baqi. Ketika beliau menulis Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta yang sangat masyhur dan sampai sekarang bermanfaat bagi kaum muslimin, termasuk salah satu kitab rujukan untuk kaum muslimin. Ketika beliau menulis kitab Muwatta, sebagian berkata bahwasanya telah ada orang-orang sebelum engkau wahai Imam Malik yang menulis Muwatta, bahkan Muwattanya lebih besar daripada Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan makana lillahi baqi, suatu amal yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan tetap, akan langgeng. Dan benar yang dikatakan oleh beliau, Al-Muwatta sekalipun telah didahului oleh yang lainnya, bahkan yang lainnya lebih besar daripada Muwatta beliau, Muwatta beliau bermanfaat sampai sekarang dan ila ayyasha Allah azza wa jalla. Qala rahimahu ta'ala hadatsana Hajjaj min Hal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Adi bin Thabit qala sami'tu Abdullah ibn Yazid an Abi Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajul 'ala ahli yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau berkata Nabi SAW bersabda, jika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anak dan istrinya, yahtasibuha, dan dia berihtisab, itu mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa lahu sadaqah, maka nafkah tersebut merupakan sadaqah untuknya. Dan ini seperti tadi kita sebutkan, memberikan nafkah kepada anak dan istri itu merupakan perkara yang maklum dan biasa dilakukan oleh manusia. Bukan hanya orang muslim saja, orang kafir pun sama. Mereka memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Akan tetapi seorang mukmin, seorang saleh, ketika dia memberikan nafkah untuk anak dan istrinya dalam keadaan dia berihtisab, dia bisa meraih pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadatsana Hakim bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib, Shu'aib ibn Abi Hamzah wasmuhu Dinar an Az-Zuhri Muhammad bin Muslim qala hadatsani 'Amr ibn Sa'd an Sa'd ibn Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Hadis yang telah kita ketahui bersama di kisah sakitnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala tatkala hajatul wada. Beliau sakit dan tadinya beliau mengira akan meninggal di sakit tersebut. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan beliau. Beliau bertanya tentang warisan dan juga mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau khawatir meninggal dan tertinggal oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, tertinggal di Mekah, khawatir meninggal di Mekah dalam keadaan beliau sudah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi pun menyebutkan dan menghibur Sa'd bin Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwasanya mudah-mudahan engkau diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yantafi'u bika qawmun wa yadurru bihi atau yadurru biha akharun wa yadurru bi akharin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan umur yang panjang kepada engkau ya Sa'd sehingga sebagian kaum itu kaum mukminin akan mengambil atau mendapatkan manfaat darimu dan sebagian yang lainnya akan termadharati olehmu, itu orang-orang kafir. Dan benar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga ketika beliau khawatir beliau tertinggal di Mekah, beliau mengatakan innaka lan tukhallaf fata'amat amalan tabtagi bihajallah illa ujirta 'alaiha. Kata engkau tidak akan tertinggal dan beramalah dengan amal yang mengharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala melainkan engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau innaka lan tunfiqa nafaqah, engkau tidaklah menginfakkan suatu infak tabtagi bihi wajah Allah dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, berinfak dengan ikhlas semata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala illa ujirta 'alaiha, melainkan kamu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta mataj'al fi imra'atik, sampai katanya makanan yang engkau berikan kepada istrimu, engkau berikan kepada istrimu itu merupakan amalan soleh yang akan mendatangkan pahala untuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-41. Hadis Umar innamal amalu binniyah dan juga hadis Abi Mas'ud idza anfaqa rajul 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa law shadaqa dan hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan semuanya petunjuk dan dorongan bagi kita semua agar kita memperhatikan masalah an-niyah. Niat itu sangat berpengaruh terhadap amalan seorang hamba. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi Sahihain. Dan pada pertemuan siang ini kita masuki bab yang ke-27 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-27 beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan atau memberikan judul bab dengan Fadlu Ta'allumil Quran, bab tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Dan belum lama telah kita lalui hadis Muawiyah di Sahih Bukhari dan hadisnya muttafaqun alaih. Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. As-Sulami. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala Imam Abu Abdullah Ibnu Majah rahimahullahu taala حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا عبد الرحمن ابن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته هذا حديث صحيح وقد رواه النسائي كما في تحفة الأشرف عن أبي قدامة عبيد الله ابن سعيد عن المهدي به وروى الإمام أحمد فقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن دليل العقيلي به وقال رحمه الله تعالى في هذه الصفحة حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل ابن ميسر به والدارمي فقال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسن بن أبي جعفر قال حدثنا بديل به dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna lillahi ahlin minan nas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahlin ahli jamu ahl jama bentuk jama dari ahlun dan biasa diartikan ahlun itu keluarga akan tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki anak atau istri. Kan Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu al-ahadus samad. Tapi maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa hum auliya Allahi azza wa jal dan mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Ketika ditanya, ya Rasulullah manhum, wahai Rasulullah siapakah ahlullahi azza wa jalla tersebut? Qala hum ahlul Qur'an. Mereka adalah ahlul Qur'an. Orang-orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang khususnya. Mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan keutamaan ahlul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan juga mengamalkan dalam kehidupannya. Ahlul Quran hum ahlullah. Kemudian hadis yang lainnya qala Imam Tirmidzi rahimallahu taala hadatsa Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud Al-Hafri wa Abu Nu'aim an Sufyan an 'Asim bin Abi Nujud عن زير عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها قال هذا حديث صحيح قال حدث محمد البشار قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الإسناد نهوه قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن الحديث أخرج أبو داود من طريق يحيى بن سعد عن سفيان به dari عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما نبي صلى الله عليه وسلم bersabda dikatakan yani لصاحب القرآن dikatakan kepada أهل القرآن orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ketika di dunia mereka menghidupkan hidup mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Yang Nabi katakan la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu Qur'an wa huwa yaqra bi ana al-lailu an an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan wa huwa yuhlikuhu fi sabilillah azza wa jalla. Tidak ada hasad kecuali pada dua golongan. Yang pertama, orang yang diberikan kepadanya Al-Quran. Yang pertama, orang yang diberikan kepadanya Al-Quran dan dia membaca Al-Quran tersebut di waktu malam dan siang. Dan yang kedua, orang yang diberikan kepadanya harta dan dia infakkan tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka Al-Quran akan dikatakan kepada mereka kelak pada hari kiamat, iqra, warqa, waratil, bacalah olehmu. Itu Al-Quran Karim yang biasa kau baca ketika di dunia. Warqa, dan terus naiklah derajatmu dengan baca tersebut. Waratil, kama kunta turatil fid dunia. Dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau mentartilkan tersebut tatkala di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena sungguhnya manzilahmu, itu kedudukanmu, itu di akhir ayat yang engkau baca. Maknanya semakin banyak ayat yang engkau baca, maka semakin tinggi kedudukanmu dan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itunya keutamaan yang sangat besar untuk sahibul Quran, ahlul Quran, dan dorongan bagi kita agar kita memberikan inayah dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca dan kita tadabburi dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Bacaan Al-Quran seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mauqufan alai, dan kata ulama lahu hukmu raf'. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah azza wajalla dari Al-Qur'an Karim, maka baginya satu kebajikan, dan satu kebajikan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis Utsman ya. Utsman bin Affan. Ya, yang hadis Muawiyah sama hadis Ibn Abbas. Hadis apa? Sini. Hadis Muawiyah muttafaqun alaih dan hadis Ibn Abbas di Sahih Musnad. Baik, tetap. Ya. Ahmad. Nah. Jazakallahu khairan. Tadi tertukar dengan hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis Muawiyah muttafaqun alaihi dan Ibnu Abbas fi Sunan. Adapun man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdul Ibn Habib rahimallahu ta'ala, dan dikatakan mendengar disebut beliau itu Abu Abdurrahman As-Sulami duduk di masjid selama 40 tahun mengajarkan Al-Quran. Jazakallahu khairan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.